Namamu saja ku tak sanggup. Bagaimana aku berterus terang? Halimu di hati ini berarak-arak, menutup semua harapanku pada hidup. Namun cintaku hanya kamu. Sehirup nafas pun asal denganmu. Sebut namamu saja bukan sanggup. Bagaimana aku berterus terang? Halimun di hati ini berarak-arak, menutup semua harapanku pada hidup. Namun cintaku hanya kamu. Di antara awan jagu dan awanan udara, akan ku minta segala.